Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan soleh. Yang kedua yang ditimbang adalah orangnya sendiri. Pemilik amalan soleh itu sendiri ditimbang. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tatkala Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kurus, suatu saat dia sedang mengambil kayu arak untuk mengambil siwak untuk Nabi SAW. Maka tiba-tiba ada angin yang bertiup sehingga membuat kedua betisnya tersingkap. Maka sebagian sahabat tatkala melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud, mereka pun tertawa. Maka Nabi tatkala itu hadir, Nabi mengatakan, mimma tathakun, apa yang kalian ketawakan wahai para sahabatku? Mereka jujur, mereka mengatakan, min dikoti saqaihi, karena kurusnya kedua betis beliau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada Jabal Uhud tatkala ditimbangan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain sebaliknya, orang kafir yang dalam keadaan gemuk dan besar ditimbang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah wa la yazinu 'indallahi janaha ba'udhah. Didatangkan seorang kafir yang gemuk yang besar atau pelaku maksiat yang badannya besar gemuk, kemudian ditimbang pada hari kiamat tidak seukuran dengan sayap seekor nyamuk, tidak ada nilainya sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari tersebut kami tidak akan menilai timbangan mereka sama sekali. Artinya badan mereka sangat ringan. Ini dalil bahwasanya manusia juga ditimbang pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan timbangan berbagai macam model. Ada timbangan menimbang amal soleh, ada timbangan menimbang manusianya, dan ada timbangan yang khusus menimbang catatan amal. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang masyhur, hadis Bitaqah, sahibul Bitaqah, tentang kisah pelaku maksiat yang meninggal dalam keadaan bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dimaafkan dosa-dosanya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, yu'ta yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaqi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, dihadirkan salah seorang dari umatku di hadapan khalayak, di hadapan banyak orang untuk ditimbang yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi SAW, maka setelah itu dibentangkan 99 catatan amal keburukan dia. Setiap catatan dibentangkan, dibuka, maka sejauh mata memandang, entah berapa kilo catatan amalnya. Kita memandang jauh-jauh sekali. Semuanya isinya kemaksiatan. Pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Bukan cuma satu catatan, 99 sijil dibuka. 1, 2, 3, 4, sampai 99. Setelah dia melihat bagaimana maksiat yang banyak yang dia lakukan, dia pun ketakutan. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, kepada hambanya yang ketakutan tersebut, yang merasa dia akan binasa pada hari tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, atunkiru min hadza syai'an, apakah ada catatan yang salah yang kau ingkari? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat pencatatku menzalimimu? Artinya ada maksiat yang tidak kau lakukan akhirnya dicatat? Kata dia, la ya rab, tidak ada. Alaka uzrun, kau punya uzur? Tidak ada ya Allah Subhanallah. Orang sudah pasrah. Ya, tidak ada yang salah dicatat, malaikat enggak salah catat. Semuanya secara detail maksiat yang dia lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput. Perkataan, huruf, kata-kata yang dia ucapkan, yang maksiat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirikan mata, pandangan haram, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad, dengki, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, dan tidak ada yang dia ingkari. Sampai-sampai Allah berkata, "Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat pencatat amalmu telah menzalimimu?" Jawab dia, tidak. Alaka uzrun, kau punya uzur? Tidak ada ya Allah. Alaka hasanah, kau punya kebaikan? Tidak ada ya Allah. Dia sudah pasrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala, innalaka indana hasanah." Kau punya kebaikan, punya satu kebaikan. "Wa innaka lan tudzlamal yaum," dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah bitaqah, sebuah kartu, "Fiha la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Di kartu tersebut ada tertulis, "Asyhadu an la ilaha illallah, dan bahwasanya aku bersaksi Muhammad lah utusan Allah Subhanahu wa taala." Kalimatut tauhid. Maka akan ditimbang. Jadi satu daun timbangan diletakkan 99 catatan amal, satu timbangannya masih kosong mau diletakkan satu kartu tersebut. Maka orang ini berkata, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min hadhihi sijillat?" Ya Allah, apa yang mau dilakukan oleh kartu kecil ini melawan beratnya 99 catatan keburukan ini ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tudzlamal yaum." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka diletakkanlah Tudau hadhil bitaqah fi kifatin, diletakkan satu timbangan, wa tilka sijillat fi kifah, diletakkan di daun timbangan yang lain. Maka rajahat al-bitaqah wa tashat sijillat. Maka yang berat adalah kartu la ilaha illallah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan setiap orang muslim, setiap orang yang bertauhid punya kartu ini, la ilaha illallah. Tetapi kualitasnya berbeda-beda, tidak sama. Sebagai bukti, betapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan orang-orang yang sholat di dalam neraka jahannam. Kan tetapi neraka jahannam hanya membakar tubuhnya, tidak membakar bekas sujudnya. Saya penghargaan atas sholat yang pernah dia lakukan. Dia sholat, masuk neraka jahannam. Dia bertauhid tapi masuk neraka jahannam. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, mutawatir hadis-hadis yang menunjukkan orang-orang bertauhid masuk neraka jahannam. Kenapa tauhidnya kurang kuat? Adapun sahibul bitaqah ini, dia melakukan banyak kemaksiatan. Tapi di penghujung hayatnya, dia benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian dia meninggal di atas tauhid, husnul khatimah. Maka tauhidnya tersebut sangat kuat. Sinarnya sangat kuat sehingga membakar seluruh maksiat yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya bna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, kalau kau datang pada menemuiku pada hari kiamat, bikurabil ardi khotoya, kau bawa dosa-dosa sebanyak bumi ini. Dosa bukan cuma segunung, bukan cuma dua gunung. Sebumi ini kau pikul dosa seluruhnya kau pernah lakukan. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kau bertemu dengan aku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah melakukan syirik besar, tidak riya, tidak sum'ah, tidak sombong, tidak ujub. Kau bersih dari segala kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka saya akan datangkan ampunan sebesar bumi ini juga untukmu. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Yang benar-benar dia meluruskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Dan di antaranya sahibul bitaqah ini, seorang yang disidang oleh Allah pada hari kiamat untuk ditimbang, dan dia memiliki kartu la ilaha illallah. Oleh karena seorang juga jangan terpedaya, yang penting saya muslim, yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu. Karena kartu la ilaha illallah semua orang memiliki, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Ini dalil bahwasanya perkara-perkara yang ditimbang, ada yang ditimbang adalah amalan saleh, ada yang ditimbang adalah manusianya sendiri, dan ada yang ditimbang adalah catatan amal. Namun kata para ulama, meskipun yang ditimbang berbeda-beda, semuanya kembali kepada amalan soleh. Kenapa bitaqah ini menjadi berat? Karena amalan soleh dia. Kenapa Ibnu Mas'ud yang kurus menjadi berat? Karena amalan soleh dia. Hanya sekedar Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bagaimana kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah maha adil. Makanya timbangan disebut oleh Allah memiliki dua sifat. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami meletakkan timbangan yang adil. Timbangannya Allah memiliki dua sifat. Yang pertama adil, yang kedua detail. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Meskipun amalan itu sebesar biji sawi akan kami datangkan. Dalam surat Luqman kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Luqman al-Hakim, wahai putraku, meskipun amalanmu sangat sedikit sekecil apapun, meskipun tersembunyi dalam batu, seandainya amalanmu tersembunyi dalam batu, seandainya amalanmu terbang di atas langit, seandainya amalanmu yang kecil tersebut tersembunyi dalam bumi, kami akan datangkan. Tidak ada yang terluputkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan didatangkan. Oleh karenanya saya katakan, bahwasanya sifat timbangan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifat. Yang pertama adil, yang kedua detail. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan segala bentuk hujah kepada manusia. Sehingga tidak ada manusia yang bisa punya uzur tatkala pada hari tersebut. Ya Allah, kenapa tidak begini? Tidak mungkin dia bisa berbicara pada hari tersebut. Seluruh maksiat yang dia lakukan, Allah datangkan saksi. Tadi saya sebutkan, tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi, kemudian kulitnya menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi. Dia sendiri tahu akan apa yang dia telah dia lakukan. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca sendiri, dia tidak bisa mengingkari. Setelah Allah mendatangkan berbagai macam saksi, Allah timbang. Allah sudah tahu si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Tapi Allah ingin menampakkan keadilan Allah, ini timbangannya. Lihatlah begini timbangan Allah yang maha adil. Maka semua bisa melihat. Dan dia tahu jelas dia masuk neraka atau masuk surga. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.